Party People in the area. Let's join to the party. Metal Reaction Club. Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Remax Ramata Halu. Biasa juga nih. Kamu lah kesayangan. Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Remax Ramata Halu. Biasa juga nih. Kamu lah kesayangan. Ini lagu spesial song for kita pepens ataupun kita pepegemar dimanapun berada, entahlah dari Gorontalo maupun dari luar Gorontalo. Kita cuma mau bilang makasih.